para nabi itu tidak sama seperti mimpinya orang lain. Makanya ketika Ibrahim alaihi salam bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Maka itu perintah dari Allah SWT. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di mimpi saya diperintahkan untuk menyembelih. Gimana ini? Ya. Nah, jadi mimpinya para nabi itu adalah kebenaran. Berbeda dengan mimpinya kita. Kalau mimpinya antum, jangan dijadikan sebagai hujah. Oh, saya bermimpi mendapatkan wahyu wangsit dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salat fardu itu enggak wajib. Misalnya. Atau oh, saya dapat apa? Amalan ritual khusus namanya ya puasa hijau. Misalkan. Kalau ada puasa mutih, sekarang ada puasa hijau misalnya. Ritual baru misalnya. Maka ini tidak benar. Dan inilah ayolah sumber kebid'ahan-kebid'ahan. Sumber kebid'ahan-kebid'ahan itu ya salah satunya adalah karena sebab apa? Mimpi-mimpi yang dijadikan sebagai ya hujah, sebagai sandaran. Padahal di dalam agama Islam mimpi ya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Antum mimpi ya, di dalam mimpi tersebut antum melihat bahwa teman antum mencuri, bisa enggak dijadikan sebagai sandaran? Lapor ke polisi. Ya, Pak, teman saya ya maling. Kamu lihat? Iya, Pak, tapi di alam mimpi. Nah, diketawain sama polisinya. Emang mimpimu hujah. Gitu kan? Mimpimu itu tidak hujah seperti mimpinya saya juga. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kalau mimpi seorang mukmin, kalau itu memang mimpi yang baik, maka itu hanya sekedar menguatkan, menyenangkan. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam sebuah hukum. Ini yang perlu diperhatikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ar-ru'ya tasurru wa la taghur. Ini kalimat yang sangat bagus dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ar-ru'ya tasurru wa la taghurru. Mimpi seorang mukmin itu membikin kuat, membikin senang, menyenangkan. Jadi misalkan kalau antum misalkan bermimpi, dalam mimpi tersebut misalkan diampuni dosa-dosanya. Ya, dalam mimpi tersebut antum ya menjadi anak yang saleh. Pas lagi sholat misalkan, nah, itu menyenangkan, memperkuat antum. Semoga tetap istiqomah, ya begitu. Tapi jangan wala taghur, jangan sampai membuat kita apa tertipu. Wah, wow, anak udah, ya mesti nih ahli surga, ya anak sudah bermimpi seperti ini seperti itu. Itu jangan, jangan membuat kita tertipu, ujub dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah, ya, persamaan atau kemiripan ilmu dengan susu. Ya, kemiripan ilmu dengan susu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, mentakwilkan mimpinya ya ketika beliau minum susu itu ditakwilkan dengan apa namanya? Ditakwilkan dengan ilmu. Ya. Karena di sana ada kesamaan antara susu dengan ilmu. Segi persamaannya, ya perhatikan. Kalau susu itu menyehatkan badan. Kalau kita minum susu itu menyehatkan badan kita, menguatkan badan kita. Ya. Makanya dulu pas kecil, kalau pengen pinter minum susu bendera. Oh, itu. Iklannya kayak gitu. Ya. Setelah minum susu bendera, gak pintar-pintar juga ternyata. Baik. Intinya, kalau minum susu itu bisa menyehatkan apa? Badan kita. Bagus, memang banyak manfaatnya minum susu itu. Demikian pula ilmu. Ilmu itu menyehatkan hati kita, menyehatkan jiwa kita, roh kita. Jelas ya? Nah, persamaan yang kedua, susu itu bersih, putih, jernih. Maka begitu pula ilmu. Ilmu itu ya, jernih, putih, bersih. Ya. Jangan kita kotori dengan noda-noda maksiat, ya, noda-noda dosa. Jelas ya? Nah, jadi ini beberapa persamaan atau kemiripan antara susu dengan ilmu. Makanya mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau minum susu ditakwilkan dengan ya ilmu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Di mana dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sisa susu ya yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisanya diberikan kepada siapa? Umar. Dan memang Umar termasuk salah seorang sahabat yang sangat cerdas ya, yang sangat luas ilmunya. Sebagaimana kalau kita membaca sirah sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka kita akan tahu bagaimana ketajaman kecerdasan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya tidak salah ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai ya, teman dekat yang sering diajak musyawarah. Ya, dalam riwayat Tirmidzi Nabi itu sering sekali ya ngajak Abu Bakar dan Umar kemana-mana. Masuk bersama Abu Bakar dan Umar, keluar bersama Abu Bakar dan Umar, kumpul musyawarah bersama Abu Bakar dan Umar. Demikian sampai kemudian kuburannya pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sampai sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikubur di Madinah berdampingan dengan siapa? Dua sahabatnya yang mulia ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan dalam sebuah riwayat disebutkan, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk cinta kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita kepada dua sahabat tersebut. Demikian juga sahabat Nabi yang lain, tapi lebih utama lagi dua sahabat ini, karena ini adalah dua sahabat karib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, kata sahabat kata Imam Malik, kana salafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama us-salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan kepada mereka surat al-Fatihah. Jadi diajarkan. Maka kewajiban bagi para guru ini menanamkan cinta kepada orang-orang soleh, para nabi, para sahabat, ini ditanamkan. Makanya kita juga penting ya belajar sirah, sirah nabi, sirah para sahabat, supaya kita ini punya apa? Teladan, figur, ya, punya idola, idola yang benar. Karena pada zaman kita sekarang ini banyak orang yang salah idola. Padahal Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya, orang yang dia cintai. Banyak ya kita jumpai pada zaman kita sekarang ini umat Islam mengidolakan orang kafir, umat Islam mengidolakan orang-orang fasik. Banyak idolanya Ronaldo, Messi, ya, nah, pemain bola ini kafir. Sampai gambarnya kadang ditaruh di kamarnya, fotonya, ya, kadang bajunya, nah ini hati-hati, ya, kalau masih ada santri kaosnya Messi, Ronaldo, udah bikin keset aja lap. Ya, enggak boleh. Ya, antum sebagai seorang muslim, apalagi santri, penuntut ilmu, masa mengidolakan orang-orang apa? Kafir. Enggak boleh. Ya, tidak selayaknya. Ya, jadi yang ada pakai pakai kaos-kaos bola diperhatikan. Ya, mendingan kalau memang antum misalkan pakai baju yang olahraga, misalkan yang muslim. Muhammad Solah. Misalkan. Siapa lagi? Evan Dimas misalkan. Mendingan maksudnya muslim gitu loh. Daripada orang kafir. Ya, daripada orang kafir. Betul apa enggak? Betul kan Muhammad Solah muslim kan? Muslim. Siapa muslim? Adapun orang kafir, apa yang kita banggakan dari orang kafir? Ya, lebih bagus lagi kalau enggak ada namanya. Maksud saya kalau memang kita pakai baju, pilih yang muslim. Ataupun kalau enggak ada namanya, tentu lebih bagus juga. Yang jelas, jangan pakai yang ada nama-namanya itu kalau pas sholat. Itu bikin orang yang belakang malah baca. Ya, lagi sholat baca Ronaldo, Messi, masya Allah, Ronaldo masuk masjid, kapan masuk Islamnya? Nah, ini penting karena banyak orang sekarang ini salah idola, ya, kadang artis, bintang film, ya, ya kan, penyanyi, ini yang dijadikan idola. Maka ini suatu kesalahan, ya, suatu kesalahan yang sangat fatal. Jadikan idola kita siapa? Para nabi. Jadikan idola kita para sahabat. Mempelajari sejarahnya mereka. Ada buku-buku ya, sejarah para sahabat. Itu baca itu. Sejarah sirah sahabat. Misalkan ada yang sudah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Seru tuh lihat perjuangan mereka. Itu akan menggugah, membakar semangat kita untuk meneladani mereka. Ya. Demikian juga yang akhwat, ya, baca sirah sahabiyat, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ya nanti mengidolakan artis, ya, artis Korea, artis India, ya. Mending istri-istri Nabi, para sahabat, wanita salaf dahulu. Ya, bagaimana wanita-wanita yang salehah gitu. Karena ingat hadis Nabi tadi, almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Antum kalau ngefans sama orang-orang kafir, nanti dikumpulin sama orang-orang kafir. Ya, dikumpulkan. Kalau kita nanti mencintai Nabi, mencintai para, dikumpulkan sama ya Nabi dan para sahabat. Mau dikumpulin sama siapa? Ya, kalau sama Nabi dan para sahabat nanti masuknya di surga. Makanya ketika ada orang Arab Badui, ketika tanya tentang kapan kiamat wahai Rasulullah, kata Nabi, "Mada a'dat tala?" Nanya-nanya kiamat ngapain? Emang apa yang sudah kamu siapkan? La syai'a ghaira anni uhibbu Allah wa rasulahu. Saya enggak punya bekal apa-apa wahai Nabi, hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kata Nabi, ya, "Al-mar'u ma'aman ahabba," atau "anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Ya, ini penting nih, cinta kepada Umar bin Khattab. Jangan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang sangat benci kepada sahabat, semua sahabat, lebih-lebih kepada dua sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Ini benci setengah mati mereka sama sahabat Abu Bakar, lebih-lebih kepada Umar bin Khattab. Sampai pernah diceritakan, ya, ada seorang Syiah, rombongan Syiah dari Iran, ketika mau masuk Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu kan banyak pintu-pintu ya, ada namanya. Setiap pintu itu ada namanya. Ya, ada bab Umar, ada bab Utsman, ada bab Ali, ada bab Abu Bakar begitu. Ada bab Malik Abdul Aziz, pokoknya ada pintu-pintunya. Pernah rombongan orang-orang Syiah mau masuk ke Masjidil Haram. Ternyata pintunya ada tulisannya bab Umar. Pintu Umar, gak jadi masuk. Cari yang lain, pintu yang lain. Ya, ada seorang syekh melihat pemandangan itu. ya, dia mengatakan radhiyallahu anka ya Umar, semoga Allah meridhoimu wahai Umar. Dulu saat kamu masih hidup, nabimu mengatakan tidaklah Umar melewat satu jalan kecuali setan akan cari jalan yang lain. Ya, saya pun menyaksikan kebenaran hadis nabi tersebut sekarang. Ya. Padahal itu cuma namanya Umar tuh. Dia cari, setan-setan manusia ini cari-cari jalan yang lain. Itu baru ketemu namanya tok itu. Belum ketemu Umar bin Khattab. Ketemu Umar bin Khattab terpirit-pirit langsung. Ya. Nah, karena Umar bin Khattab ini keras sama orang-orang apa? Kafir, tegas beliau. Kita tahu sering Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kan beliau kalau sama orang munafik atau apa yang mencela Nabi, da'ni adribu unukahu ya Rasulullah. Biarkan saya memenggal lehernya wahai Rasulullah. Makanya orang-orang kafir itu sangat takut sama Umar bin Khattab, sangat benci sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Dan orang-orang Syiah itu adalah ya kepanjangan tangan dari orang-orang kafir. Mereka itu adalah munafik umat ini. Ya, munafik umat ini. Mereka adalah cucu-cucu dari Yahudi, Majusi. Ya. Jangan tertipu dengan topeng mereka yang katanya cinta kepada Ahlul Bait dan sebagainya. Itu hanya tipu muslihat mereka. Ya, karena mereka adalah kelompok yang paling pendusta. Kata Imam Syafi'i, "Lam ara ashhada bizuri minar Rafidah." Saya tidak mengetahui suatu kelompok yang paling pendusta daripada Syiah Rafidah. Baik, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya minum susu. Faedah apa tidak itu? Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaribtu hatta inni la ararriya. Ya, saya meminumnya. Berarti itu boleh minum susu dan bagus susu itu. Ya, bagus. Saya katakan demikian ikhwan, faedah ini penting. Karena sekarang ada sebagian yang melarang minum susu sapi. Ya, dengan alasan ini enggak bagus untuk kesehatan. Ya, dengan alasan begini dan begitu, ya. Ini adalah apa? Kekeliruan dan kesalahan. Ya, apalagi kalau menamakan ya sebagai sekarang ada istilah jurus sehat Rasulullah. Ya, jurus sehat Rasulullah tapi kok malah melarang susu yang itu jelas-jelas diperbolehkan di dalam agama Islam, apalagi ada hadis dari Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekhul Albani, ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau Nabi SAW menganjurkan kita untuk minum susu sapi, ya, karena kata Nabi SAW fa innahu shifa, ya, apa minumlah susu sapi karena susu sapi itu adalah obat. Ya, obat dari penyakit. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi maka harus lebih kita utamakan daripada ucapan siapapun. Ya, ucapan siapapun itu. Ya. Nah. Jadi bagus sebenarnya kita kembali kepada sehat Rasulullah SAW itu bagus. Ya, kembali kepada pengobatan-pengobatan tibbun nabawi itu bagus. Tapi jangan sampai kemudian berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada dalilnya maka kita ikuti. Tapi kalau mengatakan ini adalah pengobatan Nabi, ini adalah jurus sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian, maka itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena berdusta kepada Rasulullah itu adalah dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal aku tidak mengatakannya, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Taib. Selanjutnya An Abdullah bin Amr bin Al-As dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hijjatil wada. Hijjatil wada boleh dibaca hijjah, boleh dibaca hajjah. Ya, ada dua bacaan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Boleh juga hajjul bait wa fi qira'ah hajjul bait. Baik, makanya dzul hijjah boleh juga dibaca dzul hajjah. Ya, boleh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa, berdiri. Ya, berdiri. Maksudnya berdiri di sini, ya, berdiri ya di atas kendaraan. Fi hajjatil wada, pada saat hajjatul wada. Hajjatul wada tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Hajjatul wada yakni haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai hajjatul wada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haji yang terakhir beliau. Bahkan dalam khutbahnya Nabi mengatakan la adri la alli la alqakum ba'da ami hada. Ya, saya tidak tahu, bisa jadi saya tidak bisa berjumpa dengan kalian lagi setelah tahun ini. Jadi Nabi sudah pamitan mengatakan ucapan-ucapan perpisahan kepada umatnya. Bi Mina, di Mina. Ya, Mina yaitu ya sana, salah satu tempat haji ya. Kalau nanti antum haji di Mekah sana ada namanya Mina. Biasanya itu para jemaah haji ya tanggal 8 itu sudah nginap di sana. Nanti tanggal 9 mereka pergi ke Arafah. Nanti tanggal 10 balik lagi ke ya Mina lagi. Ya, begitu. Dan 11, 12 nginapnya di Mina. Jadi Mina ini salah satu tempat haji. Linnasi yas'alunahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hajjatul wada di Mina, beliau berdiri untuk manusia. Yas'alunahu, agar mereka bertanya kepada beliau. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan dirinya, "Ayo, siapa yang mau bertanya kepada saya akan jawab." Karena beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan penjelasan kepada umat. Umat butuh kepada orang-orang yang berfatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan ini tugas yang sangat mulia. Ya, makanya kita pun demikian, harus meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai dai, sebagai ustaz, ya, sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, sehingga masyarakat apa, tatkala bertanya kepada kita, kita mampu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, gitu ya. Nah, jadi Nabi sengaja berdiri untuk memberikan fatwa kepada manusia yang ingin bertanya. Faja'ahu rajulun faqal, lalu datang seorang laki-laki yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rajulun, namanya apa dalam ilmu mustalah hadis? Mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah apabila ada rawi yang tidak disebutkan apa namanya. Faqala lam ashur fahalaqtu qabla an adbah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya tidak ingat sehingga saya mencukur sebelum saya menyembelih. Faqala idbah wala haraj. Ya, sembelilah dan tidak mengapa. Faja'a akhar faqala lam ashur fahnahartu qabla an armi. Ya, saya tidak ingat wahai Nabi sehingga saya melempar, yakni ramrul jamarat. Jamratil aqab. Qala irmi wal haraj. Ya, melemparlah terlebih dahulu, enggak apa-apa. Fama su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah ditanya tentang sesuatu. Quddima wala uhira, yang didahulukan atau diakhirkan, yakni hari itu, yaitu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Kita tahu kalau tanggal 10 Dzulhijjah bagi para jemaah haji itu ada amalan paling berat. Yang pertama adalah melempar jamarat. Yang kedua nyembelih. Yang ketiga mencukur rambut. Yang keempat tawaf. Ya, nanti kalau antum belajar tentang manasik haji, fikih haji, ya, amalan haji pada tanggal 10 Dzulhijjah itu empat itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa empat amalan ini gak mesti apa urut, gak mesti tertib. Jelas? Jadi kalau misalkan ada yang nyembeli dulu, baru kemudian nyukur, silahkan. Ada yang mau tawaf dulu, ya, sebelum melempar, boleh. Ada yang melempar dulu, baru kemudian tawaf, ya, faddal, terserah. Jadi artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Kebebasan, ya, memberikan kebebasan. Dan ini termasuk kecerdasan Nabi, karena kalau tanggal 10 itu tidak diberi kebebasan, tentu akan menyulitkan. Untuk bayangkan kalau para jemaah haji itu kan dari berbagai penjuru dunia, kalau mereka harus tertib, tentu ini akan susah, ya, akan susah, rame, ya. Makanya sering kita dengar kadang-kadang ada apa yang sampai korban desek-desekan dan sebagainya, ya, karena orang ngumpul banyak. Kumpul banyak, semua jutaan orang. Nah, tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, berarti kan ini terpecah. Sebagian jamaah ada yang ke Mekah dulu untuk tawaf, sebagian ada yang ke salon untuk cukur, sebagian ada yang ke Mina untuk melempar, sehingga terpecah mereka, tidak tertumpu pada satu tempat. Jelas ya? Dan ini termasuk kemudahan syariat Islam. Ya, if al wala haraj, lakukan dan tidak mengapa. Dari ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bolehnya bertanya kepada seorang alim ulama tatkala dia dalam kondisi apa? Berdiri. Nabi kan tadi berdiri. Orang-orang bertanya kepada beliau dan Nabi berdiri, boleh. Ya, jadi antum nanya ustaz, ustaz lagi berdiri, enggak ada masalah. Lagi di mobil, lagi di sepeda motor, nggak ada masalah. Yang penting antum perhatikan situasi dan kondisi, ya, situasi dan kondisi. Ada adabnya maksudnya, ya. Kalau ustadznya lagi misalkan lagi terburu-buru, ya jangan, ya. Tapi kalau misalkan ada waktu luang, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Artinya tidak ada larangannya. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, kemudahan syariat Islam. Islam itu adalah agama yang mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Mudah Islam ini. Makanya tadi ada yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh. Silakan. Karena Islam itu agama yang mudah, tidak mempersulit umatnya. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah, ya, hendaknya seorang, ya, dai siap untuk memberikan apa? Fatwa, pelayanan kepada umat. Jadi antum sekarang menuntut ilmu yang benar, yang sungguh-sungguh, yang serius, ya. Dengan tujuan pertama untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, itu nomor satu. Kemudian kita, ya, berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, jadi nanti antum harus bercita-cita bagaimana harapannya bisa untuk, ya, menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh umat. Masyarakat ini sekarang butuh kepada orang-orang yang berilmu. Ya, kalau pemerintah saja ada sekolahan-sekolahan kedokteran, ya, karena manusia butuh kepada dokter. Ya, dalam permasalahan-permasalahan ada pasien, ya, pengin dokter, butuh kepada dokter untuk nanya ini sakit apa, solusinya bagaimana, ya, obatnya apa. Maka begitu pula, ya, dalam masalah agama. Ya. Masyarakat ini butuh kepada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang masalah apa? Agama. Ya, dan ini justru malah lebih penting daripada, ya, dunia, ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Nah, Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Tapi ini ada pertanyaan, Ustaz, apa bantahan Ustaz kepada orang Islam yang mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber kerusakan? Ini bukan orang Islam. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah sumber kerusakan, maka ini bukan orang Islam. Tadi kan dibilang ada orang Islam yang mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber kerusakan. Ini bukan orang Islam, ini orang kafir. Yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah sumber kerusakan, ini bukan orang Islam lagi, orang kafir. Bagaimana mungkin Al-Qur'an dan Sunnah ini sumber semua kebaikan? Wa khairul hadiyyi hadiyyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling baik. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwasanya ya Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sumber ya apa namanya kerusakan. Apakah benar kita semua yang memiliki keimanan walaupun sedikit tidak akan merasakan hari kiamat, dan nanti yang merasakan hari kiamat hanya orang-orang kafir? Ya benar, bahwasanya orang yang nanti yang beriman sebelum hari kiamat itu nanti akan apa? Dimatikan oleh Allah terlebih dahulu. Ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sehingga yang menjumpai hari kiamat ini adalah sejelek-jelek manusia. Hadisnya sejelek-jelek manusia. Ya, enggak mesti orang kafir tapi sejelek-jelek manusia, mencakup ya orang kafir, orang munafik, ya, mungkin juga orang-orang yang fasik juga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarul khalqi, ya, mereka adalah sejelek-jelek apa? Makhluk, yaitu yang mendapati hari kiamat, dan yang kedua adalah yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bagaimana seorang yang sering makan makanan yang haram, apakah doanya tetap bisa terkabul? Ya, tidak. Ini salah satu penghalang. Ya, kalau orang makannya makan yang makanan yang haram, maka ini salah satu penghalang dari terkabulnya apa? Doa. Sebagaimana dalam hadis, sumadzakara rajulan yutilus safar asy'asya akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa udhiya bil haram fa anna istajabna. Ada orang yang sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa nih. Ya, dia safar, dia betul-betul membutuhkan, dia ngangkat tangan, dia sudah tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, udah merengek-rengek diulang-ulang, tapi ternyata apa? Makanan yang dia makan adalah haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai adalah haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan apa? Doanya. Oleh karenanya, hati-hati dari makanan yang haram, karena itu bisa menghalangi doa kita. Al-hukmu la yatimmu, la yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Ya, wala yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Tidak akan sempurna suatu hukum sampai terpenuhi semua syaratnya dan hilang segala apa penghalangnya. Contohnya doa. Doa ini ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya, ya, dan ada penghalang-penghalangnya. Walaupun syarat-syaratnya terpenuhi, tapi kalau ada penghalang yang menghalangi, maka tidak terkabulkan. Ya, baik. Ini secara umum seperti itu. Tapi bisa jadi walaupun dia makan makanan yang haram, Allah kabulkan karena di sana ada yang lebih, ya, lebih membutuhkan, misalkan orang-orang kafir misalkan, kadang dikabulkan doanya walaupun makanan yang mereka makan haram karena ada tuntutan yang lebih besar, tuntutan yang lebih besar. Jadi ini hanya sebagai sebab, ini sekedar sebab. Sebagaimana orang yang melakukan sebab kadang dipenuhi kadang tidak, penghalang juga demikian, ya, penghalang juga demikian. Tapi secara umum kaidahnya tadi, ya, bahwa orang yang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram adalah tidak dikabulkan. Karena itu salah satu penghalang dari penghalangnya apa? Doa. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.